katanya. Dan berkata Imam Ibnu Abi Layla, seorang ulama tabi'in, adraktu isrina wa mi'a min ashabi Rasulillah. Saya mendapatkan 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu kalau ditanya tentang suatu masalah, maka melemparkan kepada temannya yang lain. Kalau lagi duduk bersama gitu, lalu ada pertanyaan, dia enggak pengin menjawab. Ya, silakan antum yang jawab coba. Nanti yang itu juga silakan muter sampai kembali kepada yang pertama lagi sampean. Nih, itu waroknya, kehati-hatiannya para ulama di dalam memberikan fatwa. Mereka khawatir. Ya. Dan ini ayyuhal ikhwah sangat penting sekali. Ya, ini mari kita membiasakan untuk ya, kalau kita ditanya tentang masalah-masalah yang tidak kita tahu, katakan saya tidak tahu. Dan ini perlu jihad. Orang kan kadang kan malu gitu ya. Apalagi misalkan ustaz, malu. Orang banyak yang hadir banyak. Oh, malu masa ditanya kok bilangnya enggak tahu ini. Nanti dibilang ustadznya enggak persiapan atau ustaz. Kadang setan membisikkan seperti itu. Ya. Tapi ini perlu kita tepis, perlu kita jihad untuk melawannya. Karena dengan membiasakan diri untuk mengatakan la adri memiliki banyak faedah. Yang pertama, ini adalah melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita kalau kita tidak ditanya tentang suatu masalah dan kita tidak tahu, mengatakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang kedua, dengan kita mengatakan tidak tahu, maka kita akan mendapatkan ilmu. Baik untuk diri kita, baik kita sendiri atau orang lain yang akan menemukan jawabannya. Yakni kalau ada misalkan seorang ustaz mengatakan ditanya tentang suatu masalah, lalu dia mengatakan saya tidak tahu. Maka dengan jawaban dia tidak tahu ini, dia akan mencari jawabannya. Oh iya, nanti saya akan cari insya Allah jawabannya. Tadi kitab atau tanyakan kepada ulama. Atau mungkin di antara para hadirin ada yang tahu, sehingga dia menyampaikannya kepada ustaz, sehingga dia mendapatkan ilmu, tambahan ilmu. Baik, yang ketiga, ya, orang yang mengatakan tentang suatu masalah yang tidak dia ketahui, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terpercaya. Karena dia tidak mau berbicara tentang agama kecuali apa yang dia tahu. Kalau setiap orang berbicara, setiap ditanya, ya, mampu menjawab, ini malah seharusnya malah diragukan. Ngawur ini kayaknya orang ini. Masa enggak ada yang enggak tahu, tahu semuanya. Ya. Makanya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man ajaba likulli ma yus'al fa huwa majnun." Siapa yang menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya, setiap pertanyaan dijawab sama dia, maka dia adalah orang yang majnun, gila. Ya, orang yang gila. Jadi harus apa namanya, kalau memang kita tidak tahu ini. Yang keempat faedahnya adalah untuk mengajari murid-muridnya, untuk mengajari para jamaahnya. Ya, yakni kita ajarkan kepada murid-murid. Kalau seorang ustadz itu kan seorang murid itu terpengaruh dengan ustadz. Kalau ustadz mengajarkan, kalau dia tidak tahu menjawab wallahu a'lam atau saya tidak tahu atau saya pelajari dulu, ini akan mempengaruhi nanti pendidikan kepada murid-muridnya. Adapun kalau seorang ustadz mengajarkan, misalkan setiap pertanyaan dijawab sama dia, nanti muridnya kayak gitu juga. Ya, karena murid itu niru sama guru. Ini jadi murid-murid yang berani dalam fatwa juga. Bahaya nanti. Nah, kemudian yang ketiga, ya, al-kibr, sombong. Ya, sombong ini adalah suatu yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang definisi sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, gengsi. Masa saya belajar sama orang yang lebih muda dari saya? Masa saya hadir di masjid pengajian tersebut dan sebagainya? Dia gengsi. Ini sombong dari kebenaran. Dia tahu bahwasanya kebenaran adalah ada pada si fulan. Ya, yeah? Tapi dia mengingkarinya. Inilah kesombongan, meremehkan manusia. Dan hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan tawadhu, lawan dari sombong. Ya, seorang ulama mengatakan, yambahi lil alimi an yadha'a turaba ala wajhihi tawadhu'an lillah. Hendaknya bagi seorang alim untuk meletakkan pasir di kepalanya untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita untuk tawadhu, memiliki akhlak. Jangan mentang-mentang masyaallah memiliki ilmu sehingga dia apa namanya sombong terhadap muridnya, sombong dengan masyarakatnya. Ini adalah orang yang tidak faedah ilmunya. Ya, hendaknya bagi kita untuk menghiasi diri dengan tawadhu. Bertambah kita ilmu kita, hendaknya menambah kita tawadhu. Ya, orang itu kalau bertambah ilmunya akan bertambah tawadhu. Seharusnya begitu. Bukan bertambah ilmu bertambah sombong, tidak. Bertambah ilmu seharusnya bertambah tawadhu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu tiga tingkatan. Man dakhala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk kepada tingkatan yang pertama akan sombong. Nah ini ya. Biasanya orang kalau baru ngaji, tahu dikit aja masalah sombong. Nih, seakan-akan sudah menguasai betul. Seakan-akan dia yang paling pandai di desanya, di kampungnya, di perumahannya. Ya, wa man dakhala shibrasani tawadha. Barang siapa yang masuk kepada tingkatan yang kedua, yakni lebih dalam lagi, maka dia akan tawadhu. Rendah. Merendah. Wa man dakhala shibrasalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Barang siapa yang masuk kepada tingkatan yang ketiga, lebih dalam lagi, maka dia akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang bodoh. Jadi bertambah kita mempelajari ilmu, masih banyak. Ya, kita akan tahu bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum kita ketahui. Man, kalau kita misalkan pergi ke suatu maktabah, ya, sekarang maktabah Lipia atau maktabah mana, datang ke sana, banyak kitab-kitab yang belum kita baca. Ya, banyak kitab-kitab yang belum kita baca. Al-Quran sama tafsirnya aja belum tentu kita pelajari semuanya. Bagaimana kita akan sombong? Ya, padahal masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan, belum kita pelajari. Ilmu itu seperti lautan. Ya, kita mungkin baru setetes saja belum dapat. Ilmu itu luas. Ya, oleh karena itu para ulama rahimahumullah tidak mengenal lelah dalam menuntut ilmu. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan kealimannya, ya, dan kesungguhannya sampai lanjut usia beliau tetap menuntut ilmu. Sehingga dikatakan kepadanya, wahai imam, kamu sudah menjadi seorang ulama, apakah kamu tetap menuntut ilmu? Beliau mengatakan, ana ilal an talibu ilmin. Sampai sekarang saya tetap menuntut ilmu. Beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Ya? Dan pernah dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, wahai imam, seandainya kamu meninggal dunia lalu dihidupkan lagi, apa yang kamu minta? Beliau mengatakan, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saya seorang penuntut ilmu hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam keadaan yang kritis, beliau tetap menuntut ilmu. Kita tahu dalam sejarah bahwa Imam Ahmad pernah dipenjara karena mempertahankan akidah Al-Qur'an kalamullah. Qur'an adalah ya kalamullah. Ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Beliau di penjara. Dalam penjara, beliau bertemu dengan Al-Hasan Asy-Syaibani, temannya Imam Abu Hanifah. Ya. Di sana dia mengatakan kepada Hasan, "Hadisni bi ahaditsa an Rasulillah anil mashi fil khuffain." Ya, ceritakanlah kepada saya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap sepatu. Ya. Dalam keadaan di penjara dan besok akan dibunuh, akan dipancung. Maka Hasan mengatakan, ya hadza fi misli hadza taqulu hadza. Wahai orang ini, aneh sekali. Dalam keadaan kita yang kritis seperti ini, besok kita akan dipancung, kamu mengatakan seperti itu? Apa jawab ini Imam Ahmad? Inni uridu an alqallaha wa ana talibu ilmin. Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya sebagai seorang penuntut ilmu. Wahu akbar. Itulah ucapan-ucapan para ulama yang tidak mengenal lelah ya dalam menuntut ilmu. Ya, karena ilmu ayyul ihwah merupakan kewajiban sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya. Taib, yang keenam, buruk sangka. Buruk sangka ini juga termasuk termasuk perangai yang sangat jelek yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ism, wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian buruk sangka. Karena buruk sangka itu adalah dosa. Nah, kemudian perhatikan, "Wa la tajassasu," jangan kalian cari-cari kesalahan. "Wa la yahtab ba'dukum ba'dha," dan jangan kalian ghibah, ngomongi orang di belakang. Perhatikan ayat ini saling berkaitan. Allah melarang kita untuk suudzon, berjelek sangka. Kenapa? Karena orang kalau jelek sangka, maka dia akan tajassus, cari-cari kesalahan. Kalau dia tajassus, cari-cari kesalahan, maka akibatnya akan ghibah. Akan ngomongkan, "Oh, udah dapat nih dokumennya. Buktinya udah dapat." Akhirnya disebarkan. Ya? Demikian. Oleh karena ayo ikhwah, hendaknya bagi kita untuk menjaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita digoyang oleh setan gara-gara suudzon, berjelek sangka seperti ini. Banyak persaudaraan retak, persahabatan retak gara-gara suudzon. Gara-gara si fulan teman kita enggak datang dalam akad pernikahan kita, kita suudzon. Wah, itu. Kayaknya udah enggak senang lagi sama saya. Udah, enggak temenan lagi. Ya, akhi, berikan udzur kepada saudara. Hendaknya kamu khusnudzon, berbaik sangka kepada saudara. Barangkali dia punya udzur, barangkali sakit, barangkali dan barangkali seterusnya. Berikan udzur kepadanya. Ya. Pernah Yunus bin Ubaid ketika wafat anaknya, maka seorang mengatakan kepadanya, "Ibnu Aun lam ya'ti ilai." Ya, Ibnu Aun, seorang temannya, dia tidak datang mengunjungimu ketika wafat anakmu. Ya, beliau mengatakan, "Innana idza wathiqna bimawaddati ahad la yadhurruna alla ya'tiyana." Sesungguhnya kita, kalau kita sudah berteman akrab, maka dia tidak memadzaratkan kalau dia tidak datang kepada kami. Demikian khusnudzan para ulama yang perlu kita tiru. Jangan sampai ayyul ikhwah kita retak persaudaraan kita, persahabatan kita hanya gara-gara masalah-masalah yang sepele. Hendaknya bagi kita ahlus sunnah wal jamaah untuk menjaga persatuan kita. Ya, kita adalah kaum yang ghuraba. Ya, kita adalah orang-orang yang asing di tengah perumahan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kampung kita, tempat kerja kita, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita dengan jumlah yang sedikit ini, kemudian kita malah berpecah belah, kemudian kita bermusuhan, kemudian kita saling caci mencaci di antara kita semuanya? Semoga Allah merahmati Hasan al-Basri tatkala beliau mengatakan, "Ya ahlas sunnah, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas." Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Dan semoga Allah merahmati Sufyan ats-Tsauri tatkala mengatakan, "Istausu bi ahli sunnati ghaira fa innahum ghuraba." Ya, hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada ahlu sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, mereka adalah orang-orang yang asing. Naam, hendaknya bagi kita untuk menjaga persaudaraan kita, hendaknya kita menjaga persahabatan di antara kita. Demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya, dan kepada ikhwan dan akhwat ya semuanya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung, Pak. Mau materi yang kedua. Habis duhur. Kita pindah ke apa? Materi yang kedua. Pertanyaan habis duhur.